Kau berikan sentuhan lambung jarimu sehalus salju dingin canadiku. Izinkan aku kini menggenggam rindu yang semakin mendalam padamu. Kau berikan sentuhan lembut jarimu sehalus salju dingin canadiku.